Suaramu, suara hatiku bercumbu dalam mimpi. Aku merindukanmu selalu. Singgahlah biruk cintaku, labuhkanlah dirimu. Tak tahu mengapa, sayangku, sejuta rasa cintaku hanya padamu. Di kau bunga cinta. Pedih badai rindu, akan ku coba untuk bertahan. Kasihku peluk diri ini selalu. Damailah rasa hatiku bila di sisimu. Damailah rasa hatiku bila di sisimu.